إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أيها الإخوة saya sangat berbahagia berada bersama antum, bersama sahabat saya Al-Fadhil Al-Ustaz Mahmudin Hafizullah Ta'ala, dan saya melihat antum sekalian begitu bersemangat dan bergembira yang menunjukkan insyaAllah Ta'ala antum cinta kepada manhaj salaf. Dan memang senantiasa kita memohon kepada Allah jalla dzikruhu agar Allah memberikan hidayah, hidayah tauhid kepada kita untuk tetap berada di dalam agamanya dan berjalan di atas sunnah nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam bersama perjalanan salafus salihin radhiyallahu anhu. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari matan isi sebuah kitab kecil yang pernah saya tulis dan pernah saya bahas di tempat ini, di masjid ini, sebagai mukaddimah. Dan awal tulisan ini termaktub di kitab Al-Masail jilid ke-4 masalah ke-81 yang terbit pertama kali pada tahun 2005. Kemudian saya pisahkan menjadi sebuah kitab kecil yang berisi tentang poin-poin akidah salaf pada tahun 2008 terbit pertama kali. Nah, di antara tahun-tahun tersebut saya mulai sedikit demi sedikit mensyarahkannya sampai tahun 2015 dengan sangat berlambat-lambat dan berulang-ulang. Jadilah kita seperti ini. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kaum salaf ini? Kaum salaf adalah mereka yang hidup pada tiga kurun pertama yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis mutawatir yang telah diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, dikeluarkan oleh para imam ahlul hadis. Hadisnya sangat terkenal sekali. Khairun nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik manusia, Rasulullah SAW menyebut bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia, yakni sesudah generasi para nabi dan rasul. Sebaik-baik manusia sesudah generasi para nabi dan rasul, dan sesudah nabi mereka adalah qarni, yang hidup di masa, di zaman, yakni para sahabat. Di dalam lafaz yang lain beliau mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam lafaz yang lain atau riwayat yang lain, khairu hadhihi al-ummah, sebaik-baik umat ini. Ada lagi riwayat yang mengatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku. Berarti mereka ini adalah yang terbaik sesudah para nabi dan rasul, sesudah nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Qarni, yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Para sahabat hidup bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Kemudian setelah itu berganti zaman dengan zaman sahabat selama satu abad, dari tahun 11 Hijriah sampai 111 Hijriah. Hiduplah para sahabat di sini. Oleh karena itu sesudah tahun 111 Hijriah tidak ada lagi sahabat yang hidup di permukaan bumi. Yang hidup di zaman sahabat adalah tabi'in. ثم الذين يلونهم, kemudian yang sesudah mereka. Setelah zaman sahabat maka zaman tabi'in, dan hidup pada zaman tabi'in atba'u tabi'in. ثم الذين يلونهم, kemudian yang sesudah mereka. Inilah tiga generasi terbaik, dan mereka inilah yang dinamakan kaum salaf. Mereka inilah ahlu sunnah. Mereka inilah al-firqah an-najiyah. Al-Imam Ibn Hazm di kitab ini pada halaman 10 menjelaskan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah itu. Al-Imam Ibn Hazm di kitabnya Al-Jisal Fil Minan Wal-Ahwa Wal-Mihan mengatakan bahwa Ahlus Sunnah adalah yang memiliki kebenaran, Ahlul Haq, yakni kebenaran ada pada mereka. Dan yang selain mereka adalah Ahlul Bid'ah. Yang selain dari Ahlul Sunnah adalah Ahlul Bid'ah. Kenapa? Karena Ahlul Sunnah itu adalah sahabat. Dan sahabat langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada beliau, ditarbiyah, dididik, dan ditasfiyah, dibersihkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sahabat, dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka, setiap orang yang mengikuti manhaj mereka, cara dan sikap beragama mereka, seperti tabi'in. Pertama, orang yang mengikuti sahabat adalah tabi'in. Kemudian ashabul hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para fuqaha dari zaman ke zaman ila yaumina hadza, sampai pada hari ini. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala hidup pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Dan setiap orang yang mengikuti mereka dari orang-orang awam di timur dan di barat bumi, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Inilah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti manhaj perjalanan para sahabat. Demikian juga mereka yang mengikuti para sahabat dinamakan salafi, yang mengikuti manhaj sahabat. Siapa saja yang mengikuti perjalanan mereka di dalam kehidupan keagamaan mereka, maka mereka adalah salafi. Dan mereka adalah Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, kita dapat membagi. Apabila kita berbicara tentang tarikh, sejarah, tahun keberadaan kaum salaf, maka dia sampai kepada 3 kurun. Pertama, sampai pada abad ke-3. Abad pertama sahabat, abad kedua tabi'in, abad ketiga tabi'ut tabi'in. Selesai. Itulah salafun salihin. Kalau ditinjau, dilihat dari jurusan tarikh keberadaan mereka. Tetapi kalau dilihat dari jurusan manhaj, manhaj sikap dan cara beragama, maka ini luas sekali sampai pada zaman kita ini. Karena itu para ulama mengatakan Salaf itu adalah yang hidup di kurun, kurun terbaik, tiga kurun terbaik. Dan siapa saja yang mengikuti mereka di dalam beragama itu salafi. Nisbah kepada kaum salaf, disandarkan kepada kaum salaf. Kenapa? Karena mereka mengikuti cara beragama kaum salaf. Paham ini? Demikian juga khalaf, generasi yang datang sesudah generasi kaum salaf. Kalau kita berbicara tentang tarikh, maka mereka adalah generasi yang datang sesudah generasi kaum salaf. Tetapi kalau kita berbicara tentang manhaj dan akidah, maka siapa saja yang menyalahi, yang menyelisihi, yang berlawanan dengan manhaj dan akidah kaum salaf, dia khalaf. Walaupun dia hidup di kurun terbaik. Karena kita tahu sebagian dari ahli bid'ah, pemuka-pemuka ahli bid'ah, sebagiannya hidup di kurun-kurun tersebut. Tetapi perjalanan mereka menyalahi kaum salaf. Khawarij hidup di zaman sahabat, di kurun terbaik, di masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tetapi mereka tidak mengikuti manhaj para sahabat. Maka siapa saja yang menyalahi manhaj para sahabat, dia khalaf. Dan siapa saja yang mengikuti manhaj para sahabat di dalam beragama, maka dia salafi. Tidak ada perselisihan dalam hal ini di antara para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaihi pernah ditanya, siapa salaf ini? Beliau menjelaskan salaf adalah mereka yang hidup di kurun yang terbaik. Dan setiap orang yang mengikuti asar mereka, manhaj mereka, maka itu salafi. Paham? Pembicaraan mengenai tarikh dan manhaj. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa ahlu sunnah itu sahabat, dan wa kullu man salaka nahjuhum min khiyari tabi'in, setiap orang yang mengikuti perjalanan mereka, manhaj mereka dari tabi'in dan seterusnya sampai kepada orang-orang awam di barat dan di timur bumi sampai hari ini, kata Ibn Hazm, dan seterusnya, semoga rahmat Allah kepada mereka. Itu ahlu sunnah. Tegaskan pemisahan ahlu sunnah ahlul haq. Kebenaran ada pada ahlu sunnah, kebenaran ada pada manhaj salaf. Yang selain manhaj salaf, ahlul bid'ah. Kenapa? Karena menyalahi para sahabat. Kan hidup di zaman sahabat tiga firqah sesat, hidup di zaman sahabat, dan seseorang dihadapkan kepada salah satu dari dua pilihan dan dia harus menentukannya. Hidup di zaman sahabat, firqah pertama yang muncul di zaman sahabat Khawarij. Menyalahi sahabat, menyelahi manhaj sahabat dalam banyak hal. Firqah yang kedua bersamaan dengan Khawarij adalah Syiah Rafidhah. Khawarij diperangi oleh sahabat setelah didakwahkan, karena mereka menyelisihi para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan seluruh para sahabat. Dan manhaj mereka, inti dari kesesatan mereka adalah pemahaman mereka yang sangat buruk terhadap Al-Quran. Saya jelaskan di kitab ini ketika membahas tentang firqah Khawarij. Bersamaan dengan itu muncul Rafidhah Syiah. Sebagian dari mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena menuhankan Ali. Dan sebagian kisahnya termaktub di Sahih Bukhari. Firqah yang ketiga, Qadariyah, yang asli. Qadariyah terbagi dua, Qadariyah yang asli dan Qadariyah Mu'tazilah. Qadariyah yang asli adalah mereka yang bermadhab mengingkari ilmu Allah, bahwa Allah Jalla Zikruhu tidak tahu apa-apa kecuali setelah terjadinya sesuatu. Oleh karena itu para sahabat berlepas diri dari mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika disampaikan oleh tabi'in, kedua orang tabi'in menemui Abdullah bin Umar, memberitahukan bahwa di sana ada kelompok, ada para pelajar yang mempelajari ilmu, dan mereka mengingkari takdir, yang dimaksud mengingkari ilmu Allah. Maka Abdullah bin Umar berlepas diri dan membawakan hadis Jibril yang sangat terkenal. Karena manhaj para sahabat, apabila muncul bid'ah, ahli bid'ah menampakkan bid'ahnya, maka para sahabat duduk di majlis membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari mereka, membantah mereka dengan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menarik kita perkataan dua orang tabi'in yang mengatakan bahwa kelompok ini pelajar, penuntut ilmu. Jadi pertanyaan mereka berada di manhaj siapa? Sama seperti zaman kita, banyak halqah-halqah orang belajar tetapi sesat dan menyesatkan, tidak berada di atas manhaj yang hak. Pemimpin mereka waktu itu Ma'bad al-Juhani, tokoh mereka Ma'bad al-Juhani duduk yakni bersama mereka membahas, tetapi tidak berdasarkan manhaj yang hak, tidak duduk di majelis para sahabat, dan mereka menuntut ilmu tanpa basirah, hanya bermodalkan semangat, dan cinta, tetapi tidak mempunyai basirah. Akhirnya mereka tersesat. Tiga firqah ini, sekte ini, ditentang dan dibantah oleh para sahabat. Kan kita berhadapan dengan ketiga firqah dan melawan para sahabat. Kita berada di mana? Siapa yang akan kita benarkan? Ketiga firqah ini atau salah satunya itu para sahabat. Karena hidup di zaman para sahabat, ketiga firqah sesat ini, dan mereka berlawanan dengan para sahabat, dan mereka menampakkan dan memunculkan bid'ah mereka, maka ditentang oleh para sahabat. Dan kita lihat tabi'in memulangkan bertanya kepada para sahabat. Ketika mereka melihat ada kelompok-kelompok seperti ini, mereka bertanya kepada ahli ilmu. Mereka bertanya kepada para sahabat, mencari sahabat. Nah, ini keutamaan tabi'in. Dari sini kita tahu bahwa ketiga kelompok ini hidup di kurun yang terbaik, tapi sesat. Dan mereka tidak termasuk salaf. Oleh karena itu, orang yang tidak berada di tiga kurun itu tetapi mengikuti manhaj sahabat, maka dia ahlu sunnah, dia salafi. Karena intinya adalah mengikuti manhaj perjalanan keagamaan secara tafsir, berhujjah, berdalil. Kenapa saya harus berada di manhaj salaf? Kenapa saya memilih manhaj salaf? Harus tahu hujjah, harus tahu dalilnya. Dan yang kedua, tafsir terperinci. Karena manhaj salaf berbicara tentang Islam secara kafah. Karena manhaj inilah yang didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan kita tahu pasti bahwa ketiga firqah tadi berlawanan dengan para sahabat. Berlawanan secara apa? Secara manhaj, secara sikap beragama yang menyalahi para sahabat yang hidup pada zaman itu. Dan para sahabat langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW menerima dari Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya kira paham. Nah, kemudian di kitab ini saya mengawali, memulai dengan empat buah muqaddimah. Sangat panjang sekali. Dan inti dari kitab ini ada di dalam muqaddimah ini. Dari halaman 11 sampai pada halaman 172. Muqaddimah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk melapangkan jalan bagi para pembaca agar mudah memahami apa yang ditulis di dalam kitab ini. Muqaddimah pertama dengan judul pengambilan mereka. Kaum salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dalam menetapkan akidah mereka. Apa pegangan mereka? Apa pengambilan mereka? Apa yang menjadi dasar mereka di dalam menetapkan akidah mereka? Pertama, bahwa mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan zahir nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Mereka mengimaninya secara zahirnya, nas-nas tersebut, tanpa ta'wil yang batil atau tahrim, merubah lafaz atau makna atau arti yang hak kepada makna atau arti yang batil. Mengapa demikian? Karena tidak satu pun dari ahli bid'ah, melainkan mereka telah melakukan tahrif, tahrifun nusus, merubah nas Al-Quran dan Sunnah, persis seperti pendahulu mereka dari ahlul kitab. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq yang mengatakan kepada kita, la tattabi'unna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuha. Qalu al-yahud wa an-nasara. Qala faman. Sungguh pasti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan mengikuti sunnah-sunnahnya, yakni perjalanan, cara kelakuan, kehidupan orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang bok, pasti kamu akan memasuki. Para sahabat paham siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Al-Yahud wa Nasara, bukankah Yahudi dan Nasara wahai Rasulullah? Beliau menjawab, paman, siapa lagi kalau bukan mereka. Makhluk yang pertama kali melakukan tahrif, Iblis. Kemudian Iblis menyebabkan kepada talabitnya, murid-muridnya, nanti akan kita bahas. Oleh karena itu, ahlu sunnah berpegang sangat dengan zahir nas, yang dimaksud mereka tidak melakukan ta'wil yang batil dan tahrifun nusus, merubah nas. Setiap ahli bid'ah pasti akan merubah nas, imma lafzan secara lafaz atau makna. Orang-orang Syiah Rafidah telah merubah Al-Quran secara lafaznya, persis seperti perbuatan Al-Yahud yang merubah Taurat dan Injil. Lafaz-lafaz dalam Taurat dan Injil dirubah, diganti, dihilangkan dan seterusnya. Demikian juga perbuatan Rafidah. Bahwa Al-Quran tidak asli, Dan ini yang asli. Nanti akan datang Quran 3 kali lipat lebih besar dari Quran kaum muslimin dan seterusnya. Dan mereka tulis di kitab-kitab mereka. Dan mereka pun melakukan perubahan secara makna yang juga dilakukan oleh Yahud. Dan contohnya tidak terhitung jumlah. Walhasil, tidak seorang pun, tidak satu pun dari firqah sesat, dari ahli bid'ah, melainkan mereka telah tahrifun nusus, merubah nas. Kebanyakan perubahan yang mereka lakukan perubahan makna. Oleh karena itu, di sini saya berikan contoh seperti perbuatan Syiah, Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Murji'ah dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Pengambilan mereka kaum salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dalam menetapkan akidah mereka. Berpegang dengan zahirnya nas tanpa ta'wil yang batil dan tanpa tahrif. Yang kedua, pada halaman 12, mereka mendahulukan dalil-dalil naqliyah. Nas al-kitab dan sunnah dari dalil-dalil aqliyah, akal. Atau dengan kata lain, mereka telah mendahulukan wahyu al-kitab dan wahyu al-sunnah dari ra'yu. Dari ra'yu, akal pikiran semata. Mengapa? Hal ini disebabkan bahwa yang menjadi asas dalam Islam adalah wahyu, bukan ra'yu. Tetapi ketika kaum salaf berbicara tentang ini, tidak berarti bahwa manhaj salaf telah menghilangkan atau merendahkan akal. Tidak. Di dalam Islam dikenal dengan adanya 2 macam dalil. Yang pertama, dalil naqliyah. Dalil naqliyah dan juga disebut dengan dalil sam'iyah. Dalil naqliyah karena sampainya kepada kita melalui riwayat. Melalui riwayat dengan jalur periwayatan, isnad atau sanad. Dalil naqliyah ini dalil Alkitab dan Sunnah, kan sampai kepada kita melalui jalur periwayatan. Dari siapa? Rabbul Alamin, sanadnya. Rabbul Alamin menyampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat. Oleh karena itu sahabat memiliki sanad yang sahih. Sanadnya itu dari nabi mereka, dari Jibril, dari Rabbul Alamin. Dan sahabat menyampaikan kepada tabi'in, dan tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Ini naql dengan jalan periwayatan. Dikatakan sam'iyah, mendengar. Dengan jalan mendengar. Dalil naqliyah, dalil Alkitab dan Sunnah. Dan Sunnah atau hadis sampai kepada kita melalui jalur periwayatan. Dengan sanad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, dari tabi'in dan seterusnya. Yang dimaksud adalah sunnah yang sahihah, bukan hadis-hadis yang dhaif. Tidak. Yang dalil pertama. Yang kedua, dalil aqliyah nazariyah. Yang dimaksud dalil yang dihasilkan dari sebuah penelitian, pendapat dan seterusnya. Nah, ketika kita telah tahu ada dua macam dalil, dalil naqliyah, dalil Alkitab dan Sunnah, dan dalil aqliyah, dalil akal. Sekarang timbul pertanyaan, mungkinkah bertentangan, terjadi kontradiksi antara kedua macam dalil ini? Jawabnya tidak. Tidak akan pernah bertentangan, berlawanan antara dua macam dalil ini. Jika seseorang menjadikan asas adalah dalil naqliyah, asasnya adalah dalil naqliyah, wahyu, wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah. Oleh karena itu, pada halaman 14, pertanyaan di atas, mungkinkah terjadi pertentangan atau kontradiksi antara dalil-dalil naqliyah dan dalil-dalil aqliyah? Jawabannya kita serahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam sebuah kitabnya yang sangat berharga, yaitu Ar-Raddu 'ala Al-Mantiqiyyin, sebuah bantahan terhadap logikanya orang-orang Yunani, yang sebagian kaum muslimin telah terperangkap dan masuk ke dalam penjara filsafat Yunani. Maka Syekh menelanjani mereka di kitabnya. Beliau mengatakan, bal kullu ma ulima bil aqli sharih fala yujadu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu. Bahkan segala sesuatu yang telah diketahui dengan akal yang sharih, lihat, catat, akalnya akal sharih, akal sharih adalah akal yang memiliki ketegasan. Lawan dari sharih adalah akal yang ittirar, terjadi kegoncangan di dalam akalnya. Karena itu akal yang ittirar dapat dengan mudah dimasuki syubhat, kerancuan. Maka Syekh mengatakan, bal kullu ma ulima bil aqli sharih, karena akal memiliki ketegasan, maka tidak didapati dari Rasulullah SAW melainkan akal itu menyetujuinya dan membenarkannya, yang menunjukkan bahwa dalil-dalil aqliyah, akal itu selalu mengikuti wahyu dan tidak akan pernah terjadi kontradiksi kecuali terhadap orang-orang yang memiliki akal dengan akal yang ittiraf, terjadi kegoncangan yang di dalamnya penuh dengan syubhat, pasti akan terjadi kontradiksi. Nanti kita akan lihat akalnya kaum filsafat. Maka akal yang seperti ini, akal yang memiliki ketegasan, akal yang sahih, tidak sakit, dia tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu. Bagaimana mungkin akal itu bertentangan dengan wahyu? Ketika syarat taklif, kata para fuqaha, akalnya sehat, berakal dia ya. Kalau orang tidak berakal, tidak terkena kewajiban. Berarti akal mempunyai kedudukan besar dalam Islam, tetapi dia tidak bisa menyamai wahyu, apalagi mendahului wahyu. Perkataan Syekh فلا يجاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يوافقه ويصدقه. Menunjukkan akal selalu membenarkan wahyu. Seolah-olah dia berkhidmat kepada wahyu. Dialah pelayan wahyu. Dan ini akal yang sahih, akal yang sehat, akal yang sahih. Oleh sebab itulah maka kaum salaf lebih berakal daripada kaum khalaf. Tadi sudah saya jelaskan makna khalaf secara tarikh dan manhaj. Secara tarikh orang yang hidup sesudah tiga kurun pertama. Tapi secara manhaj siapa saja yang menyalahi manhaj salaf itu khalaf. Maka sangat tidak tepat apabila dikatakan bahwa kaum salaf itu hanya aslam. Terkenal di kalangan kaum khalaf bahwa kaum salaf itu hanya aslam, menyerah saja, taslim saja, tetapi tidak tahu apa-apa alias bodoh. Perkataan ini sangat batil. Perkataan yang paling batil yang pernah keluar dari anak Adam. Karena kalau kaum salaf dikatakan aslam saja, taslim saja, tidak tahu apa-apa, berarti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah Ar-Rahman wa Al-Arsistawa, beliau enggak tahu apa-apa tentang ayat Al-Quran. Demikian juga sahabat, cukup bagi mereka taslim, taslim tanpa a'lam dan ahkam. Kaum khalaf mengatakan bahwa kaum salaf itu hanya aslam, menyerah saja, pasrah saja, tunduk saja kepada dalil, enggak tahu apa-apa. Tapi kaum khalaf aslam, a'lam dan ahkam, lebih tahu, lebih tepat keputusan hukumnya. Perkataan ini, oleh karena itu ada sebagian ulama mengatakan ini menjurus kepada kekufuran, karena dengan sendirinya, dengan jelas dan tegas membodohi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, membodohi para sahabat, membodohi tabi'in dan seterusnya. Bahkan kaum salaf itu aslam, a'lam, ahkam. Mereka yang paling alim. Nah, ya. Kemudian kita lihat lagi pada halaman 18. Sebuah pertanyaan lagi. Apakah di dalam dalil-dalil naqliyah Alkitab dan Sunnah tidak terdapat dalil-dalil aqliyah? Atau dengan kata lain, apakah dalil-dalil naqliyah tidak menjelaskan dalil-dalil aqliyah? Apakah Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan dalil-dalil aqliyah? Dan ini yang dipahami oleh kaum khalaf. Bahwa naqliyah lain, aqliyah lain. Dalil Al-Quran dan Sunnah sama sekali tidak menjelaskan tentang dalil-dalil aqliyah. Dalil aqliyah berdiri sendiri. Oleh karena itu mereka mendahulukan dalil akal dari wahyu. Nah, pertanyaan ini, apakah di dalam dalil naqliyah, di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terdapat dalil akal? Barangkali antum bisa menjawab dengan mudah. Seringkali antum melewati ayat-ayat afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala yatadabbarun, yatadabbarun al-Qur'an, ulul albab yatafakkarun. Itu dengan apa? Oleh karena itu Syekhul Islam kembali menjawab. Perhatikan, kebanyakan dari ahli ilmu kalam, kaum mutakallimin. Nanti akan kita bahas. Telah menyangka bahwa dalil-dalil syar'iyyah hanya terbatas pada kabar yang benar saja. Yakni hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Kitab dan Sunnah tidak menunjuki kecuali dari jalan ini saja. Oleh karena itu mereka menjadikan usuluddin menjadi dua macam. Nanti ini kesesatan mereka inti di sini. Dua macam. Yang pertama akliyat dan sam'iyat. Akal, dalil akal dan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka menetapkan bahwa yang pertama yaitu dalil-dalil akliyah tidak dapat diketahui oleh Al-Kitab dan Sunnah. Berdiri sendiri. Hal ini merupakan kesalahan dari mereka. Bahkan Al-Quran telah menunjuki akan adanya dalil-dalil akliyah, menjelaskannya dan memberitahukannya dan seterusnya panjang sekali Syekh membahasnya. Yakni dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terdapat dalil-dalil akliyah. Saya memberikan jabaran. Yakni menurut mereka kaum mutakallimin bahwa Al-Kitab dan Sunnah sama sekali tidak menjelaskan atau menerangkan dan tidak memberitahukan akan adanya dalil-dalil akliyah. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, bahwa mereka telah membagi usuluddin, dasar-dasar agama, menjadi dua bagian atau dua macam. Pertama adalah dalil-dalil akliyah yang tidak dapat diketahui oleh Al-Kitab dan Sunnah kecuali oleh akal. Yakni Al-Kitab dan Sunnah tidak dapat menjelaskan dalil-dalil akliyah. Dalil-dalil akliyah hanya dapat diketahui dan dijelaskan oleh akal. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah sama sekali tidak menjelaskannya. Kedua adalah dalil-dalil sam'iyah yang hanya terbatas pada nas Al-Kitab dan Sunnah saja. Yang keduanya tidak menunjuki dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan dalil-dalil akliyah. Kemudian Syekhul Islam membantah mereka dengan mengatakan bahwa inilah kesalahan mereka. Bahkan Al-Quran telah menunjuki dan menjelaskan serta memberitahukan akan adanya dalil-dalil akliyah. Dari sini tersingkap bagi kita. Kenapa mereka mendahulukan dalil-dalil akal dari wahyu Al-Kitab dan Sunnah? Karena pemahaman mereka yang kacau terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Al-Quran dan Sunnah hanya nas saja, dalil saja, tidak ada di dalamnya dalil-dalil akal. Dalil-dalil akal tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu di luar. Oleh karena dia berada di luar dan berdiri sendiri, sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan dalil-dalil akliyah, maka mereka telah menjadikan akal lebih besar dari wahyu. Oleh karena itu Syekh menjelaskan, ini pemahaman mereka yang kacau, pemahaman mereka yang sangat buruk terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena telah terjadi penyimpangan yang cukup parah dalam manhaj, sikap dan cara beragama mereka. Ketiga, halaman 19. Dari mukaddimah pertama yaitu pengambilan. Pengambilan kaum salaf dalam menetapkan akidah mereka. Yang ketiga, satu kedua sudah. Ketahuilah bahwa sikap mereka kaum salaf terhadap sunnah sekarang, terhadap sunnah secara umum dan secara khusus di dalam menetapkan akidah mereka adalah sebagai berikut. Lihat sikap kaum salaf terhadap sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bagaimana? Satu, mereka sangat berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam memuliakan dan membesarkannya. Mereka mengetahui dengan ilmu yakin yang merupakan sebuah kepastian bahwa sunnah adalah wahyu dari Rabbul Alamin. Akan datang penjelasan lebih rinci. Mereka tahu bahwa sunnah wahyu. Wa ma yattiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan saya uraikan di sini hadisnya, inni utitul kitab wa mithluhu ma'ahu, telah diberikan kepadaku alkitab dan yang seperti alkitab datang bersamaan. Itu wahyu as-sunnah, yaitu as-sunnah. Nah, sikap kaum salaf meyakini bahwa as-sunnah berjalan bersama dengan Al-Qur'an dan dia merupakan wahyu yang kedua setelah wahyu Al-Qur'an. Demikian mereka membesarkan dan memuliakan as-sunnah itu. Oleh karena itu tidak ada satupun dari firqah sesat melainkan jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka mengetahui dengan ilmu yakin bahwa sunnah adalah penjelas dan penafsir Al-Qur'an. Maka sangat mustahil memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya serta mendakwakannya tanpa petunjuk dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum salaf yakin, selain meyakini bahwa sunnah itu adalah wahyu, mereka yakin bahwa sunnah adalah yang menjelaskan Al-Qur'an, yang menafsirkan Al-Qur'an secara terperinci. Tanpa sunnah tidak mungkin seseorang pertama mengamalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, yang kedua mengamalkan, yang ketiga mendakwakan. Oleh karena itu, firqah-firqah sesat itu pasti sangat jauh dari sunnah. Dan mereka tidak jadikan sunnah sebagai penafsir penjelas Al-Quran. Bahkan mereka hadapkan Al-Quran dengan sunnah itu. Hadis ini bertentangan dengan ayat ini dan seterusnya. Terjadi kekacauan, kerancuan, kerusakan pemahaman mereka terhadap sunnah itu. Yang ketiga, kaum salaf mereka di sini kaum salaf sama sekali tidak pernah menolak sunnah Rasulullah SAW sedikit pun juga apabila sunnah itu telah sah datangnya dari Nabi SAW, baik datangnya secara berita mutawatir maupun tidak, yakni penerimaan mereka secara mutlak terhadap sunnah. Saya ulang, penerimaan mereka secara mutlak terhadap sunnah apabila sunnah itu telah sampai kepada mereka melalui jalur periwayatan yang sahihah, yang telah sah. Mereka menerima baik hadis itu mutawatir atau ahad. Mereka tidak pernah memilah-milah untuk akidah hadis mutawatir. Hadis ahad tidak boleh untuk akidah. Ini adalah mazhabnya Khawarij, mazhabnya Mu'tazilah yang dahulu dan Mu'tazilah yang sekarang. Oleh karena itu mereka menolak sejumlah akidah besar dalam Islam. Perkataan mereka bahwa ini mutawatir, ini ahad, pada hakikatnya mereka tidak mengerti sama sekali tentang apa yang dimaksud dengan mutawatir, apa yang dimaksud dengan ahad. Tetapi mereka hanya menolak. Kenapa? Karena pemahaman mereka terhadap sunnah tidak seperti pemahaman yang dipahami oleh kaum salaf. Kedudukan sunnah di hadapan mereka tidak seperti kedudukan sunnah di hadapan kaum salaf. Kita lihat kaum salaf sangat membesarkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di atas kepalanya sini sunnah ini. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, Tidak ada seorang pun berhak membantahnya. Tidak boleh. Karena mereka yakin ini wahyu. Ini penafsir Al-Quran. Dan mereka terima secara mutlak. Ya. Nah, ini madhab yang batil dari madhab ahli bid'ah adalah memilah-milah sunnah itu. Ada yang boleh diambil, ada yang tidak boleh diambil. Tapi madhab salaf, apabila hadis itu sudah sah, hatta hanya diriwayatkan oleh satu orang, mereka terima. Mereka terima. Ada pun ahli bid'ah memilah-milah. Ini hadis ahad, tidak boleh untuk akidah. Ini hadis ahad, tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk akidah dan seterusnya. Khawarij seperti itu, Mu'tazilah seperti itu, dan ahli bid'ah yang lain, kaum mutakallimin seperti itu, kaum khalaf seperti itu. Tapi manhaj sahabat bersama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai pada hari ini dan seterusnya, menerima hadis secara mutlak apabila hadis itu telah sah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis dan disahkan oleh ahlinya. Kecuali kalau hadis itu dhaif, maka kaum salaf sangat jauh dari hadis yang dhaif. Hadis yang sangat dhaif, apalagi hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis mambu, jauh. Sebaliknya, mereka ahli bid'ah justru salah satu pegangan mereka adalah hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang sangat dhaif, hadis-hadis yang batil. Kaum salaf memegang hadis-hadis yang sahih, mereka malah menolak hadis-hadis sahih. Kaum salaf menjauhi hadis-hadis dhaif, mereka malah berpegang dengan hadis-hadis yang batil. Karena hadis ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah terbagi dua, sahih dan hasan. Ada perinciannya. Yang tidak sah terbagi, ada yang dhaif, ada yang sangat dhaif, ada yang palsu, dan seterusnya. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Mustalahul Hadis. Itu yang ketiga, pegangan kaum salaf terhadap sunnah. Yang keempat, mereka berpegang dengan manhaj para sahabat secara ilmu, amal dan dakwah. Ada keluasannya nanti. Jadi berpegang dengan manhaj kaum salaf tidak hanya omongan. Di awal sudah saya katakan harus tafsil. Kalau kita peringkas, yaitu secara ilmu, secara pemahaman, pemahamannya harus mengikuti pemahaman kaum salaf dalam segala hal yang berkaitan dengan din dan penerapan amaliyah, tatbiknya, diterapkannya, pengamalannya. Juga kita melihat kepada kaum salaf. Dan yang ketiga, dakwah. Bagaimana kaum salaf mendakwakan Islam? Hai, ini yang keempat. Yang kelima, mereka sangat menjauhi bid'ah dan ahlinya. Nanti akan ada penjelasan lebih luas lagi. Kemudian saya peringkas, walhasil manhaj atau sifat dan sikap para sahabat, perhatikan ini baik-baik, radhiyallahu anhum, dalam beragama. Bagaimana cara beragama para sahabat itu? Mereka mengambil agama mereka pertama dari Al-Quran. Para sahabat tidak keluar dari kitabullah. Kedua, dari sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agamanya yang hanif, yaitu Islam. Fa'akid wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi alladhi fatara an-nasa 'alayha. Sesuai dengan fitrah. Karena دين الإسلام أقاض الفطرة yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan, tetapkan tidak seorang pun lahir ke dunia melainkan berdasarkan dinul Islam, dan para sahabat tidak keluar dari fitrah yang ada itu. Oleh karena itu kita tahu sebelum kita membaca Al-Quran, para sahabat sudah membaca Al-Quran. Mereka membacanya setiap hari, menghafalnya. Pernahkah kita dengar bahwa para sahabat memberikan komentar-komentar? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka berjalan sesuai dengan fitrahnya yang Allah telah fitrahkan. Ketika sahabat membaca ayat Ar-Rahman walal 'arsy istawa, Ar-Rahman dia istiwa di atas 'arsy, tidak seorang pun sahabat yang memberikan komentar. Oh, ini maknanya bukan ini, ini maknanya ini. Ini maknanya bukan istiwa, istiwa ini maknanya istaura, menguasai, bukan berada di atas. Enggak ada. Itu makna para sahabat berjalan sesuai dengan fitrah. Karena keberadaan Allah di atas sekalian makhluknya, Allah terpisah dari makhluknya, itu telah Allah fitrahkan kepada setiap makhluk. Lihat manhaj para sahabat. Yang ketiga, yang keempat, berjalan sesuai dengan akal mereka yang bersih, lagi sahih dan sharih. Akal ini yang sama sekali tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan wahyu, bahkan selalu membenarkan wahyu, selalu membenarkan wahyu, selalu menyetujui wahyu, dan dia berjalan di belakang wahyu, mengikuti wahyu, berkhidmat kepada wahyu, mengagungkan, membesarkan wahyu. Karena itu jadilah sahabat orang yang sebenar-benarnya orang yang berakal. Karena akal mereka ini sahih, sehat, sharih. Kita hidup di zaman begitu banyak manusia yang sakit akalnya, yang goncang akalnya. Sering kita lihat mereka membantah dengan akal-akal mereka yang sempit. Itu membuktikan terjadi kegoncangan dalam akal mereka ini. Akalnya tidak sehat, akalnya tidak memiliki ketegasan untuk memutuskan sesuatu bahwa ini benar. Maaf. Yang kelima, berjalan sesuai dengan bahasa mereka, bahasa Arab yang mereka ahlinya. Al-Quran dan Sunnah, bahasa mereka tidak keluar dari bahasa. Jazakallah. Yang keenam, mereka memahami agama mereka dengan pemahaman yang benar, yang berdasarkan lima prinsip yang telah disebutkan tadi. Karena itu dengan izin dan hidayah serta taufik dari Allah, tidak keluar dari mereka kesesatan dalam beragama. Tidak tersesat di dalam beragama. Tetapi yang menyalahi manhaj mereka, sebagiannya hidup di zaman mereka seperti Khawarij dan sebagian Mu'tazilah, hidup di zaman mereka tersesat, kesesatan di dalam beragama. Demikian juga dengan orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka dari para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dari para imam kaum muslimin dan orang-orang awam dari zaman ke zaman di timur dan di barat bumi. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Sebaliknya telah tersesat begitu banyak manusia yang menasabkan diri mereka kepada Islam dan Nabi Islam, yang telah menyelisihi dan berlawanan dengan manhaj para sahabat. Masih terus lanjutin. Selesai mukadimah pertama. Ya, saya harap antum bisa paham 50% lebih. Apa? Sekarang kita memasuki mukadimah kedua, lebih panjang dari mukadimah pertama. Kalau tadi pengambilan kaum salaf, sekarang gimana pengambilan kaum mutakallimin dalam menetapkan akidah mereka? Siapa kaum mutakallimin ini? Kita sering dengar ada ilmu tauhid, mereka namakan ilmu kalam. Padahal ini nama yang bid'ah. Bukan nama syar'iyyah. Yang benar nama ilmunya ilmu tauhid. Usuluddin atau al-iman atau as-sunnah. Pembicaraan mengenai i'tiqad atau al-aqidah. Tapi mereka menamakan sebuah ilmu dengan nama ilmu kalam. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Saya mencoba meringkas dan menyingkat perkataan ulama yang intinya adalah satu macam ilmu. Halaman 83 ya. Satu macam ilmu yang menegakkan dan membela akidah Islamiyah dengan dalil-dalil akliyah atau berbicara tentang ilahiyat ketuhanan, yakni akidah berdasarkan dalil-dalil akliyah. Itu ilmu kalam yang orang-orang yang masuk ke dalamnya dinamakan mutakallimin. Berarti ilmu kalam itu adalah sebuah ilmu yang berbicara tentang ketuhanan, yang berbicara tentang Allah dan juga mengadakan pembelaan terhadap Islam, tetapi berdasarkan dalil-dalil akal. Dan mereka mendahulukan dalil-dalil akal dari dalil-dalil wahyu. Dan kita sudah tahu, antum sudah tahu dari mukadimah yang pertama, kenapa mereka bisa demikian. Nanti di mukadimah kedua ini lebih jelas lagi. Kok mereka mendahulukan akal dari wahyu? Dan di sini kesesatan setiap firqah itu atau sebagian besar dari mereka. Kita tahu, kita kenal ada filsafat Yunani. Filsafat Yunani yang pada abad kedua Hijriah sebagian dari kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan sebagian manusia yang menasabkan diri mereka kepada Islam tetapi tidak berada di atas manhaj para sahabat terkena syubhat, kerancuan dari filsafat Yunani. Sehingga sebagian dari mereka langsung jadi juru penerjemahnya. Seperti kita kenal Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain para filsuf yang telah menyimpang dari Islam. Bahkan antar mereka sendiri saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Jadi apa yang dibanggakan dari ilmu filsafat itu? Tidak ada sama sekali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang pernah terperangkap dalam dunia filsafat ini, membantah filsafatnya Ibnu Sina dengan judul kitabnya Tahafutul Falasifah, Kesesatan Kaum Filsafat. Ada 20 bagian atau poin yang beliau terangkan akan kesesatan para ahli filsafat. Bahkan beliau mengkafirkan mereka. Beliau sendiri terperangkap di penjara filsafat itu. Kita lihat salah seorang murid beliau, Al-Imam Ibn Arabi Al-Maliki, mengatakan tentang gurunya bahwa guru kami Syekhuna yakni Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali masuk ke dalam filsafat. Bahkan di sini dikatakan dakhala fi butunil falasifah, masuk ke perut-perut filsafat. Berarti dalam sekali masuk. Dan ketika dia hendak keluar, dia tidak bisa. Oleh karena itu yang pertama kali memasukkan ilmu mantik di dalam usul fiqih adalah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Baca mukaddimahnya. Walhal kitab usul ini sangat berharga sekali dan sangat bagus sekali. Tapi beliaulah pertama orang yang memasukkan ke dalam usul fiqh mantiknya Yunani, filsafatnya Yunani. Apa pengambilan ini, dasar pengambilan mereka itu? Halaman 25 saya jelaskan. Pertama, mereka telah mendahulukan akal dari wahyu dan menjadikan akal sebagai asas yang menghubungi Alkitab dan Sunnah. Lihat alangkah berarti akal jadi asas, jadi dasarnya itu akal. Akal itulah yang akan menghubungi Alkitab dan Sunnah. Berarti Alkitab dan Sunnah berada di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Di belakang mengikuti akal mereka. Yang kedua, mereka mentakwil dengan takwil yang batil, yang pada hakikatnya merupakan tahrif terhadap nas-nas Alkitab dan Sunnah. Nanti ada uraian yang lebih luas. Yang ketiga, mereka meninggalkan manhaj salaf jelas, karena kiblat mereka ke Yunani, ke para penyembah bintang. Bintang para penyembah berhala kaum musyrikin, para filsuf Yunani. Ketiga, kitab-kitab mereka itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan mereka, sebagian dari mereka sangat terpengaruh. Yang keempat, kemudian mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan manhajnya kaum musyrikin dari para penyembah berhala seperti kaum falasifah Yunani dan lain-lain. Nah, saya perlu memberikan bukti, benar tidak? Kalau tidak kan saya menuduh mereka. Nah, saya ambil dari tokoh Asy'ariyah. Tokoh Asy'ariyah termasuk tokoh besar dari madhab Asy'ariyah. Dan imam besar mereka, Imam Mutakallimin, yaitu Abu Abdullah Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hussein bin Hasan bin Hussein Ar-Razi, yang terkenal dengan Ar-Razi. Dia mengatakan, apabila bertentangan dalil-dalil sam'iyah dan aqliyah atau naqliyah dan aqliyah. Nah, kita lihat bahwa dia memungkinkan terjadi pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah dengan akal. kaum salaf sama sekali tidak memungkinkan. Tidak akan terjadi perlawanan, pertentangan, kontradiksi antara Al-Quran dan Sunnah apabila Sunnah itu datang secara sah, sahih dan belum dimansuh dengan akal, sama sekali. Tapi dari Asy'ariyah kaum mutakallimin ini mengatakan apabila bertentangan, berarti ada kemungkinan bertentangan antara akal dengan wahyu. Perhatikan. Bagaimana kalau terjadi pertentangan? Ar-Razi mengatakan imma dijama', dikumpulkan atau digabung. Maka hal ini mustahil karena mengumpulkan antara dua yang berlawanan, mustahil. Kalau terjadi kontradiksi, perlawanan, bertentangan antara Al-Quran, antara naqliyah, naqliyah itu Al-Quran dan Sunnah, dengan akal, kemudian dijamak, mustahil katanya. Gak mungkin, karena tidak mungkin menyatukan dua yang berlawanan. Gini. Terus, halaman 26. Atau keduanya, yakni dalil naqliyah dan akliyah ditolak atau dibatalkan. Maka hal ini pun mustahil karena telah mendustakan dua yang berlawanan. Bagaimana kalau ditolak dua-duanya, naqliyah dan akliyah? Ini pun enggak boleh, mustahil kata-katanya, kata Ar-Razi. Atau didahulukan dalil-dalil sam'iyah. Nah, dia membuat-buat pertanyaan. Bagaimana kalau kita mendahulukan dalil-dalil sam'iyah? Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah kita dahulukan. Maka hal ini pun mustahil, enggak boleh. Lihat asas kaum Asy'ariyah ini. Kaum mutakallimin. Mustahil mendahulukan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya akallah yang menjadi dasar bagi naql. Dalil naqliyah sama dengan Al-Kitab dan Sunnah. Lihat, tegas dia mengatakan yang menjadi dasar adalah akal, bukan wahyu. Kalau sekiranya kita mendahulukan naql, wahyu, Al-Kitab dan Sunnah dari akal, maka yang demikian merupakan celaan bagi akal yang menjadi dasar bagi naql. Dalil-dalil naqliyah itu Al-Quran dan Sunnah. Maka celaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar dengan sendirinya merupakan celaan terhadap naql. Maka mendahulukan naql merupakan celaan bagi naql sekaligus akal. Lihat, bermain dengan ra'yu. Begitu, itu kalau antum mau tahu inti kesesatan. Jadi kalau kita mendahulukan Al-Kitab dan Sunnah, mustahil, karena yang menjadi asas akal. Sekiranya tetap kita mendahulukan Al-Quran dan Sunnah, maka ini sebuah celaan terhadap akal. Celaan terhadap akal juga langsung celaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Luar biasa ya. Ini tokoh, ini pemimpin Asy'ariyah, pemimpin kaum mutakallimin pada zamannya. Dan kitabnya banyak sekali sampai sekarang dibaca oleh mereka. Maka dari itu wajib kalian mendahulukan akal kemudian naql. Lihat. Maka dari itu wajib mendahulukan akal kemudian naql. Imma dalil-dalil naqliyah itu ditakwil atau ditafwir. Sekian. Wajib mendahulukan akal dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau terjadi kontradiksi, maka imma ditakwil. Ayat itu ditakwil, hadis itu ditakwil, yang pada hakikatnya bukan takwil yang hak, tapi takwil yang batil. Atau ditafwir, diserahkan saja keputusannya, artinya kepada Allah. Allah lah yang maha tahu. Dan dia akan dibicarakan di sini. Ini asas mereka. Karena itu saya katakan, sesungguhnya apa yang telah dikatakan oleh Ar-Razi ini atau oleh orang yang sebelumnya seperti Al-Ghazali dan selain dari kaum mutakallimin merupakan dasar yang sangat utama dan undang-undang yang sangat besar yang mereka buat dalam membina dan membangun i'tiqad atau keyakinan mereka. Mereka mengawali dengan mengatakan apabila dalil-dalil sam'iyah naqliyah yaitu nas Al-Quran dan sunnah bertentangan dengan dalil-dalil aqliyah, akal. Nah, sudah ada jawaban kita banyak sekali dari kaum salaf, tidak memungkinkan terjadi pertentangan kontradiksi antara wahyu dengan akal, sama sekali tidak. Selama wahyu Al-Quran, wahyu Al-Sunnah, wahyu Al-Sunnah itu sah, sahih, hadisnya sahih, dan selama akal itu akal yang sehat dan akal yang memiliki ketegasan sahih, maka tidak akan mungkin bertentangan. Inti kesesatan kaum mutakallimin memungkinkan terjadi kontradiksi, dan ini berbahaya karena mereka bermain dengan akal. Akan sangat mudah mereka mengatakan ayat ini bertentangan kontradiksi dengan akal, tidak bisa diterima oleh akal. Oleh karena itu ikhwan, sering antum mendengar orang, oh enggak masuk di akal ini, ini enggak masuk di akal, ini enggak sesuai dengan akal, ini tidak relevan, ini tidak ini, ini tidak itu. Sering seperti itu kan? Karena asasnya seperti ini, syubhat yang menular kemana-mana, sehingga Al-Quran itu dan Sunnah dihujat, dibantah, dikomentari, dikritik, dan mereka mengedepankan akal. Ini asas yang dibuat oleh kaum filsafat itu. Dan pada akhir hayatnya dia menyesal. Ar-Razi ini pada akhir hayatnya dia menyesal. Sia-sia umur saya, habis umur saya untuk itu. Nyesal dia, nyesal betul, tobat dia. Habis umur saya, gak ada apa-apanya, gak ada artinya sama sekali. Dia habiskan puluhan tahun umurnya itu. Kemudian ketika mereka telah memastikan bahwa dalil sam'iyah dan aqliyah memungkinkan dapat bertentangan atau berlawanan satu dengan yang lainnya, maka mereka pun telah menetapkan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan dengan keputusan akhir di mana mereka telah mewajibkan mendahulukan ra'yu akal dari wahyu. Inilah ketiga macam kemungkinan yang keluar dari mereka disebabkan mereka telah masuk ke dalam perut-perut filsafat. Kemungkinan yang pertama dijamak. Mereka mengatakan bahwa hal yang seperti ini mustahil karena dengan sendiri telah mengumpulkan di antara dua yang berlawanan, dua yang bertentangan, itu dalil sam'iyah dan dalil aqliyah. Ada kemungkinan kedua, ditolak atau dibatalkan keduanya. Mereka mengatakan bahwa ini pun mustahil. Kemungkinan ketiga, mendahulukan dalil-dalil sam'iyah naqliyah dari Al-Qur'an dan Sunnah dari dalil-dalil aqliyah. Halaman 28 ya. Mereka mengatakan bahwa hal ini pun mustahil karena sesungguhnya yang menjadi dasar bagi dalil-dalil sam'iyah naqliyah Al-Kitab dan Sunnah adalah akal dan seterusnya. Kalau sekiranya kita mendahulukan dalil sam'iyah dari akal, maka yang demikian merupakan celaan bagi akal yang menjadi dasar bagi dalil-dalil naqliyah itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan akhirnya mereka membuat sebuah keputusan yang merupakan undang-undang mereka untuk menghukumi segala yang datang dari nas Al-Kitab dan Sunnah, yaitu sebagai berikut. Maka dari itu wajib mendahulukan akal kemudian naqliyah. Imma dalil-dalil naqliyah itu ditakwil atau ditakwil. Kemudian mereka menetapkan bahwa semua yang datang dari dalil-dalil syar'iyah dan naqliyah yaitu nas Al-Kitab dan Sunnah wajib mengikuti dasar dan undang-undang yang telah mereka buat ini seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi tadi. yaitu yang datang ketetapan dan keputusan dari akal-akal mereka. Oleh karena itu setiap dalil syar'iyah naqliyah dari Alkitab dan Sunnah yang bersesuaian, yang setuju atau tegasnya tidak bertentangan menurut persangkaan mereka yang batil dengan dasar yang mereka buat, maka mereka akan menerimanya. Karena sudah mengambil keputusan bahwa akal yang di depan yang menjadi asas, wahyu di belakang. Segala yang ditetapkan oleh akal dan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah menyetujui akal mereka, mereka terima. Masalahnya kalau tidak setuju. Misalnya Ar-Rahman wal 'Arsh istawa, Allah istiwa secara hakiki di atas 'Arsy. Mereka tidak setuju. Maka ditolakkah ayat itu? Tidak. Ayat enggak boleh ditolak. Kalau ditolak pasti kufur. Tapi ditakwil. Oh makna istiwa istaula. Atau ditakwil. Ditakwil ini kebodohan. Enggak tahu kita artinya apa itu istiwa, serahkan saja kepada Allah. Akan tetapi apabila dalil syar'iyah naqliyah dari Alkitab dan Sunnah itu bertentangan dengan dasar yang mereka buat, maka mereka tidak akan mengikutinya. Kemudian mereka menempuh cara imma ditakwil atau ditakwil, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ar-Razi di dalam undang-undang akliyahnya kaum mutakallimin tadi. Tentunya takwil yang dimaksud adalah takwil dalam arti tahrif. Kemudian saya memberikan contoh, mereka mentakwil istiwa Allah, tangan Allah, halaman 30 ya. Mereka rubah arti menjadi kekuasaan dan seterusnya, yang antum bisa baca. Kemudian di sini pada halaman 30 saya menjelaskan arti takwil yang benar dan telah dikenal oleh kaum salaf hanya dua. Pertama, artinya hakiki, keadaan yang sebenarnya, yakni menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Kedua, artinya tafsir, takwil ayat ini, maknanya tafsir ayat ini. Takwil menurut mutakallimin beda, memindahkan dari arti yang zahir kepada arti yang lain. Tetapi pada hakikatnya takwil mereka bukan takwil, tetapi tahrif. Tahrif adalah yang tercela. Takwil ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Tapi tahrif semuanya tercela. Sedangkan tafwid pada halaman 31, adapun tafwid maka pada hakikatnya adalah kejahilan atau kebodohan terhadap arti atau makna dari nas Alkitab dan Sunnah. Misalnya ketika Allah berfirman bahwa dia istiwa di atas arsy-Nya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, maka mereka kaum tafwid mengatakan, kami tidak tahu apakah arti atau makna dari istiwa itu. Oleh karena kami jahil, maka kami serahkan saja arti atau makna yang dikehendaki dengan istiwa itu kepada Allah sendiri yang berfirman. Karena hanya Allah yang mengetahui arti yang sebenarnya dari istiwa itu. Adapun selain Allah, tidak ada satupun makhluk yang tahu arti atau maknanya. Inilah yang dimaksud oleh mereka dengan takwil. Jadi menurut mereka kaum tafwid, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 31 akhir, bahwa malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan Rasulullah, kemudian para sahabat dan tabi'in, mereka semuanya tidak mengetahui apa-apa tentang arti atau makna dari ayat atau surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Rabbul Alamin. Maka ketika Rasulullah SAW membaca ayat Ar-Rahman wal 'Arsy istawa dan yang selainnya dari ayat-ayat sifat, beliau SAW tidak mengetahui arti atau maknanya. Bahkan ketika beliau SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang akhir dan yang selainnya dari sabda-sabda beliau, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, beliau sama sekali tidak tahu semua arti atau makna dari perkataan beliau sendiri. Alangkah berbahayanya ini. Jadi ada dua. Perhatikan, kalau itu perhatikan dari tadi, yakni kita urut ya, mereka asas mereka akal, bukan wahyu. Yang jadi asas akal, wahyu mengikuti akal. Itu pertama. Yang kedua, kalau terjadi kontradiksi, padahal kaum salaf menafikan, meniadakan sama sekali terjadi kontradiksi antara akal dengan wahyu, antara wahyu dengan akal. Tapi kaum mutakallimin memungkinkan terjadinya kontradiksi. Maka mereka menempuh takwil dalam arti tahrif. Dirubahlah makna dari ayat itu dan hadis itu secara hakiki. Yang kedua, takwil. Kebodohan. Enggak tahu apa-apa. Ketika Allah berfirman Ar-Rahman wal Ardh istawa, mereka kata enggak tahu apa itu istiwa, saya enggak tahu. Padahal mereka orang Arab. Karena itu kan tadi di antara manhaj sahabat berpegang dengan lughatul Arab yang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tidak menyimpang sama sekali. Nah, kalau dikatakan madhab tahwid ini, Nabi SAW membaca ayat, kata Nabi tidak tahu apa-apa. Nabi tidak tahu SAW apa yang beliau bacakan. Dan ini madhab yang sangat buruk sekali dalam Islam. Oleh karena itu, ditentang oleh para ulama. Madhab salaf pada halaman 34, sedikit saya terangkan, semua mereka tetapkan apa adanya secara zahir madhab salaf itu ya, tanpa tahrif, merubah lafaz atau makna yang hak kepada makna yang batil, tanpa ta'wil yang batil, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa tamsil, tanpa takif. Inilah kebesaran dan ketinggian dari akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian pada halaman 35 saya menjelaskan siapa yang pertama kali membuat bid'ah tahrif. Syaitan, iblis pertama kali membuat bid'ah tahrif. Kemudian yang mengikuti sunnah iblis Yahudi Nasar dan seterusnya. Tentang iblis pada halaman 36, beberapa ayat saya bawakan. Jadi iblislah makhluk yang pertama kali menggunakan kias yang palsu, yang rusak atau yang batil ketika nas dalil telah sampai kepadanya, kemudian dia menolaknya. Iblislah makhluk yang pertama kali membuat bid'ah tahrif atau ta'wil yang batil terhadap wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Melawan wahyu. Ketika wahyu itu datang, wahyu datang kepada iblis, perintah Allah kepada iblis. Kali itu Allah katakan, ma mana'aka alla tasjuda in amartu. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Kalimat ketika aku perintahkan itu wahyu, perintah Allah. Iblis menolak wahyu itu. dan dia mempergunakan kias yang sangat rusak. Dia mengadakan satu perbandingan antara tanah dengan api. Tapi iblis hujahnya bangkrut. Dia tidak tahu bahwa tanah jauh lebih baik dari api. Kemudian ayat qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alim. Hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau menyombongkan diri ataukah engkau termasuk orang-orang yang merasa tinggi? Karena dia menjawab ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin dan seterusnya. Maka iblis ini, iblis dia membantah wahyu dan dia melakukan kias, dia melakukan tahrif. Tiga usul salatah iblisiyah, tiga dasar iblis mendahulukan wahyu dari wahyu. Pertama, kedua membuat tahrif atau ta'wil yang batil terhadap nas. Ketiga mempergunakan kias yang fasid, yang rusak. Kemudian pada halaman 38 ada beberapa kaidah yang terambil dari ayat-ayat tadi, ada 7. Kemudian 39 ada beberapa ayat saya bawakan, dan pada halaman 42 setelah iblis pertama kali yang membuat bid'ah tahrif, kemudian adalah Yahudi melakukan tahrif, perubahan terhadap nas di Taurat dan Injil. Ada 3 ayat saya bawakan. Ayat yang pertama, minal ladina hadu yuharribuna al-kalima amma wadi'ihi, yaitu orang-orang Yahudi, mereka telah mentahrif, merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ayat yang kedua, yuharribuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ya, ini orang-orang Yahudi telah mentahrif, merubah ayat-ayat dari kitab Taurat yang merupakan firman-firman Allah dari tempat-tempatnya, baik lafaz atau maknanya. Inilah tahrif yang dilakukan Yahudi terhadap kitab Taurat, yaitu lafaz dan maknanya. Adapun tahrif mereka terhadap lafaz-lafaz dari firman Allah, kalamullah dalam kitab Taurat dan Injil adalah sebagai berikut. Satu, mereka telah mengganti lafaz yang asli yang ada dalam Taurat dan Injil dengan lafaz-lafaz yang mereka buat sendiri. Kedua, mereka menghapus atau menghilangkan lafaz yang asli. Ketiga, mereka memberikan tambahan-tambahan lafaz sehingga bercampur antara firman Allah dengan perkataan mereka. Keempat, mereka mengurangi lafaz-lafaznya. Yang kelima, mereka menyembunyikan lafaznya dan seterusnya. Adapun tahrif mereka terhadap makna dari firman Allah dan dalam Taurat dan Injil ketika tidak memungkinkan bagi mereka untuk merubah lafaznya, fahadis wala harat, ceritakan, enggak apa-apa, karena begitu banyaknya perubahan terhadap makna di dalam Taurat dan Injil. Berarti ketika mereka tidak sanggup merubah lafaz di dalam Taurat dan Injil, itu adalah mereka kemudian merubah maknanya, merubah maknanya, menafsirkan dengan yang lain. Ini orang-orang Yahudi. Maka terjadi perubahan secara besar-besaran di dalam Taurat dan Injil. Meskipun demikian, masih terdapat ayat-ayat yang asli dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diketahui oleh para ahli ilmu. Kemudian ayat yang ketiga di akhir halaman 43, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka? Khitab ini Allah tujukan kepada Nabi SAW bersama para sahabat. Jangan terlalu berharap akan keimanan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan beriman kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah dalam Taurat dan Injil, lalu mereka merubahnya, takrir. Setelah mereka memahaminya, tahu, punya ilmu, sedang mereka mengetahuinya, paham, sampai kepada mereka hujjah, tahu mereka ayat-ayat dalam Taurat dan Injil yang berbicara tentang Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat nama dan sifat-sifat beliau bersama para sahabat, dan mereka tahu persis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul, dan agama yang beliau bawa sama dengan agama yang dibawa oleh Musa dan Isa dan para nabi dari Bani Israel alaihi wassalatu wassalam, dan beliau adalah nabi yang terakhir. Karena itu Rabbun Azza wa Jal mengatakan waqad kana fariqum minhum, fariq, segolongan dari mereka, yakni ulama mereka, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar Taurat, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka berubah, imma lafaz atau maknanya, min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lam, sesudah mereka paham, mengerti, ada terjadilah perubahan. Dan Yahudi yang kemudian diikuti oleh para ahli bid'ah. Demikian ikhwan, cukup panjang selesai mukadimah yang ketiga. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah jika tidak ada halangan. Bulan depan masih ada saum tanggal 6 diperkirakan, dan tanggal 5 bulan Mei. Juni, tanggal 5 bulan Juni. Insyaallah jika tidak ada halangan kita selesaikan mukadimah ini. Insyaallah. Pada hari selanjutnya kita akan bersoal jawab. Ada waktu 50 kurang lebih 50 menit. Sebelum ikhwan dibacakan, kalau dia membacakan tidak menjadi hujjah di dalam agama Islam. Kaum salaf tidak menjadikan hadis dhaif sebagai hujjah, atau boleh diamalkan, tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih pernah mengatakan, "Idza sahha al-hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, itulah madhhab. Dan Syafi'i mutaqaddimi termasuk dari kurun yang ketiga, tabi'ut tabi'in kecil, atau di tabaqah yang keempat. Al-Imam Muslim di kitab sahihnya pun berbicara hal yang sama. Dan ini yang menjadi madhab para a'immah. Kemudian sebagian ulama mutaakhirin seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibn Hajar, Al-Imam Suyuti dan lain-lain para ulama rahmatullahi alaihim, membolehkan beramal dengan hadis dhaif yang ringan dhaifnya. Perhatikan, ringan dhaifnya untuk fadailul a'mal atau targhib wa targhib. Ini dengan syarat beberapa persyaratan. Tiga ya usulnya, dasarnya. Pertama, dhaifnya ringan, bukan berat. Kedua, khusus untuk fadail, keutamaan amal, bukan untuk hukum, bukan untuk tafsir, apalagi akidah, tapi fadail. Yang ketiga, ada syurut, harus memenuhi persyaratan. Apa persyaratan? Persyaratan pertama, hadis tersebut dhaifnya ringan dan tidak berat, apalagi hadis-hadis maudhu. Oleh karena itu, tidak ada yang mampu menerapkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi kecuali beliau sendiri dan orang-orang yang setaraf dengan beliau. Untuk mengetahui hadis ini dhaif ringan, dhaif berat, itu harus ahli hadis. Bukan sembarang orang, bukan para penceramah, bukan para ustaz yang bukan ahli di bidang hadis. Dari mana dia tahu hadis ini dhaif ringan, dhaif berat? Kan harus ada pemeriksaan sanad. Syarat yang kedua tadi khusus untuk fadail, berarti dia harus tahu mutunul hadis, matan-matan hadis. Ini untuk hukum, ini untuk akidah, ini untuk tafsir, ini untuk fadail. Bukan perkara yang ringan, harus dalam ilmu hadisnya, menguasai hadis. Yang ketiga, tidak boleh dijazmkan, ditetapkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Tapi harus menggunakan lafaz ruwiyah, diriwayatkan, hukiyah, dihikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, enggak boleh. Syarat yang keempat, tidak boleh diumumkan. Saya bawakan depan umum, enggak boleh. Karena akan tersebar. Nah, sekarang malah diumumkan. Yang kelima, harus dijelaskan. Hadis ini dhaif. Kalau tidak dijelaskan, berarti menyembunyikan ilmu. Yang keenam, harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Ini pekerjaan berat. Dari mana dia tahu ada dasarnya dari hadis yang sahih? Oleh karena itu para ulama tidak memakai hadis-hadis yang munkar, yang menyendiri, yang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dia. Seperti hadis tentang puasa Ramadan dibagi tiga, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Ini hadis munkar. Atau hadis tentang kunut subuh, terus-menerus. Ini hadis bukan fadail, tapi berbicara tentang hukum. Dan hadisnya munkar, bukan hanya dhaif tapi munkar, karena menyindiri seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Abi Isa. Dia ini rawi yang baik agamanya, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup baik agama, harus punya ilmu, harus kuat hafalannya. Dia ini buruk hafalannya. Dia biasa duduk di majelis para imam, mendengar hadis dari para imam. Tetapi ketika dia menyampaikan, karena dia buruk hafalannya dan sering ragu-ragu, jadi salah. Oleh karena itu terjadilah kesalahan yang fatal pada dia ketika dia mendengar hadis dari salah seorang rawi yang tsiqah tentang kunut subuh. Yang rawi ini meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh. Kunut subuh. Ya, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam lama kunut. Yang dimaksud lama kunut, lama berdirinya setelah rukuk i'tidal. Karena salah satu arti kunut adalah lama berdiri. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang paling utama apa? Tulul kunut, lama berdirinya. Nah dia salah paham. Dia sangka lama berdiri terus menerus kunut. Terjadilah kerancuan di dalam riwayatnya. Karena itu enggak ada yang meriwayatkan hadis kunut subuh terus-menerus kecuali dari jalan dia, karena dikatakan munkar. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi tsiqah apa yang sebenarnya bukan dari hadis mereka, karena hafalannya buruk, sering salah, sering ragu-ragu. Dia orang baik, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup jadi orang baik bisa diterima riwayatnya. Harus punya ilmu. Nah dia telah tersalah menerima hadis tentang kunut dari seorang rawi tsiqah yang dapat dari Anas bin Malik, sehingga dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kunut subuh terus menerus sampai berpisah dari dunia. Ini bagian yang dia tersalah, keliru dalam menyampaikan. Maka hadisnya munkar karena hanya keluar dari jalur dia. Dia duduk di majelis, memang dia duduk di majelis para imam, tapi dia buruk hafalannya. Dia dengar hadis dari para imam yang menyampaikan, yang menerima hadis dari sahabat. Lalu ketika dia menyampaikan karena dia buruk hafalannya, salah. Seperti antum di sini misalnya, duduk di majelis ini, mendengar dari saya. Bukan saya imam ya, bukan saya ini, bukan ini contoh. Keluar, antum buruk hafalannya. Tidak mencatat, kuat hafalannya. Catat, nyampaikan, oh ustaz bilang begini, keliru. Dan itu banyak terjadi di majelis, padahal saya gak katakan seperti itu. Ah ini saya boleh, ini rawinya dhaif. Terus barangkali itu ikhwan. Terus. Baik, yang selanjutnya, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Allah menjaga antum dan keluarga, karena antum adalah salah seorang yang menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, berlebihan juga, bukan saya. Jangan. Saya sama seperti antum dan seperti itu. Nanti saya melampaui batas. Dan sama, saya tolak. Ya, ini perlu belajar, kita semua belajar. Terus. Pertanyaannya, apakah di zaman salam tiga generasi terbaik sudah ada hadis yang baik? Di zaman itu tadi Abu Ja'far Ar-Razi. Salah dia itu contohnya. Dia hidup di kurun kedua. Dia hidup di kurun pertama. Iya. Karena dia meriwayatkan dari tabi'in, dia tabi'ut tabi'in. Dia tabi'ut tabi'in. Keliru buruk hafalannya. Banyak yang seperti ini. Ada. Terus ya ini dia salah. Bahkan yang menguatkan dia seorang ahli bid'ah. Ada riwayat lagi, hadis tentang kunut subuh terus menerus sebagai penguat, tapi enggak bisa sebagai penguat karena rawinya lebih lemah dari si Abu Ja'far ini. Abu Ja'far Ar-Razi orang sadu, dikatakan orang baik hafalannya, orang saleh. Bukan orang maksiat, bukan ahli bid'ah, bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Abu Ja'far Ar-Razi ahlu sunnah. Tetapi dia buruk hafalannya. Ada rawi lain yang menguatkan dia, namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid lebih lemah dari dia, karena lemahnya bukan hanya hafalan, tetapi mazhabnya yang buruk. Yakni dia tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah. Dan juga dalam periwayatan hadis dikatakan dia matruk. Kalau dikatakan dia matruk, berarti dia tertuduh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena biasa berbohong dalam perkataannya. Terus, itu Amr bin Ubay hidup di zaman tabi'in, di zaman Hasan Basri. Terus, bagaimana menyikapi kaum Asy'ari yang berpendapat kalau Allah bersemayam di atas arsy, lalu di mana Allah bersemayam sebelum arsy diciptakan? Ada jawabannya nanti di kitab ini. Ada jawabannya. Penanya baca hampir tamat. Pasti temukan. Ketika saya membantah salah seorang tokoh di sini, saya berikan jawaban. Dan ada jawaban banyak di sini. Penanya baca kalau memiliki kitabnya. Terus. Bagaimana dengan ulama yang menyebarkan Islam dengan cara-cara yang bid'ah? Bid'ah tidak boleh. Kalau tidak diberikan contoh, apa contohnya? Tidak boleh. Tidak boleh menyebarkan Islam dengan bid'ah. Tidak boleh. Menyebarkan Islam, menyebarkan dinul Islam. Dinul Islam. Tapi perlu dipertanyakan, siapa yang menyebarkan Islam dengan bid'ah? Benar atau tidak? Sanadnya sahih atau tidak? Karena terjadi kerancuan dalam penelitian sejarah di negeri kita ini, khususnya tentang penyebaran agama Islam, khususnya tentang para duat ketika itu. Apakah benar dengan bid'ah dan lain sebagainya? Kan perlu data ilmiah, pembuktian ilmiah. Tentang siang, bagaimana siang di negeri kita yang terus, bagaimana menyikapi siang yang di negeri kita terus berkembang sedangkan di zaman sahabat diperangi? Zaman sahabat mereka belum terbentuk menjadi sebuah kelompok. Antum tidak akan bisa melawan Syiah, melawan dalam arti secara ilmiah, bukan memerangi itu hak pemerintah. Dan firqah-firqah yang lain, kecuali kita bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena di atas manhaj yang hak inilah kita akan mulia, kita akan menjadi besar, dan kita akan berjaya, dan kita akan tahu siapa aliran-aliran, apa aliran-aliran sesat itu, dan bisa mengatasi firqah-firqah sesat. Berarti harus kembali dulu kepada agama yang hak ini. Berarti harus kembali dulu kepada manhaj yang hak ini. Belajar akidah, belajar tauhid terlebih dahulu. Terus di sini pun saya jelaskan tentang Syiah. Dan bagi penanya yang ingin mengetahui sepak terjang Syiah dan keberadaannya di negeri ini selama beberapa puluh tahun, boleh dia membaca mukaddimah kitab Al-Masail jilid ke-11 di bagian mukaddimah. Iya. Selanjutnya ini penanya pada menanyakan kembali, apakah yang dimaksud dengan bahwa kaum salaf adalah al-haq? sedangkan kaum kholaf adalah ahlul bid'ah. Kan dijelaskan di situ lanjutannya. Ahlul sunnah, ahlul haq. Kebenaran ada pada mereka. Selain dari kebenaran apa? Kesesatan. Dan bid'ah adalah sesat. Kebenaran tidak berbilang, kebenaran satu. Kesesatan banyak. Kemudian dijelaskan, kenapa ahlul sunnah itu ahlul haq? Fa'innahul sahabah. Karena mereka adalah para sahabat. Apakah orang yang menyelisihi para sahabat tidak berada dalam kesesatan? Pasti. Siapa saja yang menyelisihi manhaj cara beragama para sahabat tersesat. Dan tadi di muka ketika kita membahas, saya memberikan tiga contoh firqah, tiga macam firqah. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah yang asli. Semuanya mereka berhadapan dengan sahabat dan semuanya mereka berlawanan dengan sahabat. Dijelaskan. Saya kira paham. Terus. Lanjut. Tentang manhaj salaf sejak kapan masuk ke Indonesia? Persisnya saya tidak tahu tarikh ini. Tetapi terjadi di awal abad ke 20 waktu itu di dunia Islam, setelah dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, al-imam al-mujaddid Syekhul Islam, menegakkan dakwah tauhid, mengajak umat kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah. Dan secara fitrah kaum muslimin menerima dakwah tersebut, kecuali musuh-musuh Islam, di antaranya Inggris ketika itu. Sebab mereka tahu dakwah ini akan mengembalikan kejayaan Islam, akan mengembalikan umat Islam menjadi kuat dan kokoh dan tegar di atas akidah mereka, di atas tauhid yang selama ini umat Islam berkubang dengan kesyirikan dan bid'ah, dan sangat jauh dari hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Maka dakwah Syekh tentu akan merubah dan akan terjadi perubahan secara besar-besaran di dalam dunia Islam. Dan ini sangat merugikan mereka yang menyebarkan agama mereka, yang memecah belah kaum muslimin dan membiarkan kaum muslimin berkuak dan bercerai-berai, masing-masing memiliki firqah-firqah sendiri. Karena itu mereka berusaha mencari sesuatu nama. Nama apa yang tepat dilakukan ini? Dan kita tahu yang kedua yang memusuhinya adalah ahli bid'ah. Dan mereka mempengaruhi masyarakat umum. Padahal dakwah ini berjalan secara fitrah. Akhirnya mereka menamakan sebuah nama, menemukan sebuah nama, bahwa salah satu firqah khawarij yang dahulu, itu firqah Wahabi. Nama firqah mereka, Khawarij berfirqah-firqah. salah satu sekte Khawarij bernama Wahabi. Lalu Inggris, yakni asing, bersama ahli bid'ah gembira menemukan nama ini. Nama ini yang akan kita sematkan ke dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itu kan harusnya bukan Wahabi. Kan nama dia Muhammad. Harusnya apa? Muhammadiyah. Kok Wahabi? Ayahnya. Padahal bukan ayahnya yang bergerak. Tapi ingin dijuluki dengan julukan yang buruk. Bahwa firqah ini adalah Khawarij. Karena memang ada salah satu sekte dari sekte-sekte Khawarij yang bernama Wahabi. Paham itu? Maka disematkan namanya. Ya, ini Wahabi. Karena memang namanya Muhammad bin Abdul Wahab, ada Wahabnya. Pas ini Wahabi. Mulailah terlakop, terjuluki pergerakan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi dengan nama Wahabi. Paham belum? Itu asal usul namanya. Agar sempit dakwah itu. Padahal Syekh tidak ada nama kecuali Islam dan kaum muslimin dan mengikuti ahlu sunnah, sunni, salafi. Maka mulai terjadi dakwah menyebar, dakwah fitrah tadi ke negeri-negeri, masuk ke India, masuk ke ini, akhirnya masuk juga ke Indonesia. Dakwah. Maka di Indonesia terjadi pergolakan antara dakwah yang disebut dakwah Wahabi, karena memang sudah disematkan ini, dengan dakwah kaum tua tradisional. Barangkali itu cikal bakal. Panjang kalau saya cerita nanti habis waktu. Berikutnya, apakah orang-orang yang menyimpang akidahnya seluruh amalnya tertolak? Kalau bid'ah, iya, bid'ah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal bid'ah, karena Allah diibadati dengan apa yang Allah syariatkan. Para ulama kita mengulang-ulang seperti ini. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah tidak diibadati dengan bid'ah. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Allah tidak diibadati dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh. Sesuatu yang Allah haramkan tidak boleh dijadikan sebagai suatu peribadatan. Sebagian ahli bid'ah telah menjadikan bid'ah itu sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah. Ini tentu tertolak. Dan kalau dia telah mengetahui, telah tegak hujjah, maka dia berdosa. Kalau dia belum mengetahui, maka diberi udzur sampai tegak hujjah kepadanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Dan kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Yakni sampai datang hujjah kepadanya dan dia paham akan hujjah itu, maka baru tegak hujjah kepadanya. Iya. Terus. Tanya berikutnya, siapakah yang boleh membantah syubhat? Apakah kita yang masih belajar boleh membantah syubhat yang disebar di media sosial dengan menukil tulisan para ulama atau asatidz? Belajar dulu ahli ilmu atau para pelajar ilmiah yang cukup ilmu dan mapan dalam ilmunya. Sebab kalau tidak, nanti justru bisa terkena syubhat mereka. Oleh karena itu, para ulama menasihati kita, jangan hadir di majelis ahli bid'ah. Jangan dengarkan mereka. Nanti khawatir terkena syubhat mereka. Hati kita satu, kita lemah, syubhat begitu banyak. Oleh karena itu, yang membantah, kalau memungkinkan membantah, adalah ahli ilmu atau para pelajar ilmiah yang memang telah mampu ilmunya. Bukan orang-orang biasa. Orang-orang biasa, orang-orang cukup untuk diri mereka dan keluarga mereka. Ini bukan bagian mereka. Allah dan Rasulnya tidak wajibkan kepada mereka untuk membantah syubhat. Yang kewajiban itu terletak di pundak ahli ilmu dan para pelajar ilmiah yang memang telah mempunyai kemampuan ilmiah. Pertanyaan berikutnya, apakah khilafah-khilafah sesat yang ada pada zaman ini juga telah muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada zaman Nabi tidak. Pada zaman Nabi tidak, pada zaman Abu Bakar dan Umar tidak. Di pertengahan pemerintahan atau khilafah Utsman bin Affan mulai bermunculan mereka, mulai muncul Khawarijnya dan selesai sampai terjadi pembunuhan Utsman, dan puncaknya adalah pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jami'an. Tetapi cikal bakal orang-orang seperti Dzul Quwaisyrah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berikutnya saat bagaimana akidah sebagian kaum muslimin yang melazimkan keluar dari negeri beberapa hari kemudian berdakwah. Apakah mereka keluar dari mana salah? Iya. Mereka tidak berada di atas manhaj salaf. Firqah ini muncul di belahan negeri India, dan di India adalah pusat Hindu dan Buddha. Salah satu ajaran Buddha adalah siyaha, berkelana, mengembara, tidak tetap di suatu tempat. Oleh karena itu tidak ada pengembaraan di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang meminta untuk mengembara berkelana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna siyahata ummati jihadun fi sabilillah." Sesungguhnya pengembaraan umatku hanya ada di waktu perang dengan orang-orang kufar, bukan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berbeda dengan agama, sesuatu agama yang muncul di India, Buddha ketika itu, yang memang mengembara ke sana kemari. Dalam Islam tidak ada pengembaraan, yang ada adalah perang jihad, untuk perang, untuk dakwah. Nah, firqah ini terpengaruh dengan ajaran itu, muncul di situ, dan ini adalah salah satu bid'ah dari firqah ini. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Hadis yang saya bacakan tadi dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Tidak ada siyah pengembaraan di dalam Islam. Karena itu mereka keluar sekian hari, meninggalkan keluarga. Jelas ini menyalahi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menyalahi perjalanan salafus saleh. Betul, kaum salaf, para sahabat keluar untuk berdakwah ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan beramai-ramai, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu dan bermanfaat bagi umat. Iya. Penanya berikutnya menanyakan, di dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir banyak terdapat pendapat Ar-Razi. Bagaimana sikap kami sebagai orang awam? Pendapat apa? Jadi pertanyaannya, Mujmal, di mana tempatnya, apa nukilan Ibnu Katsir itu apa? Harus karena semata-mata menukil dan dalam hal apa menukilnya? Karena Ar-Razi punya tafsir Al-Qur'an. Tafsir kabir judulnya. Tetapi tidak sampai tamat, beliau telah wafat. Iya. Pertanyaan berikutnya tentang hukum makanan. Ya, ini tidak ada setahu saya selama saya membaca tafsir Al-Hafidz Ibn Katsir bahwa Ibnu Katsir mengikuti manhaj Ar-Razi mutakallimin enggak. Tentu dalam hal lain, dalam hal tafsir Al-Qur'an yang lain yang tidak bertentangan. Iya, karena Al-Hafidz Ibn Katsir murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Allah Ta'ala, yang mempunyai kitab membantah Ar-Razi. Iya. Pertanyaan berikutnya tentang hukum memakamkan jenazah di kamar pribadi. Terus bagaimana tempat di rumah yang di sampingnya ada makam kuburnya? Tidak boleh. Menguburkan adalah di pekuburan kaum muslimin. Harus ada kuburan, kuburan kaum muslimin, sedikit atau banyak. Dia terpisah dari masjid terutama, tidak berkumpul antara kubur dengan masjid selama jadi dalam Islam. Demikian juga di pekarangan-pekarangan rumah, tidak ada. Tidak boleh mengubur mayit di situ. Habis. Pertanyaan berikutnya, jika kita sudah tahu dan yakin bahwa perjalanan hidup para ulama saleh adalah yang benar dan baik, tapi kita belum mampu mengikuti pemahaman mereka secara tepat, apakah sepenuhnya saya, apakah kami masih disebut salafi? Sebagian iya, sebagian tidak. Tetapi pendapatnya tentukan berusaha. Kita semua yang hadir di sini, saya dan antum tidak akan mampu menyempurnakan karena ketinggian martabat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tetapi ikhwan, saya menasihati diri saya dan antum. Kita berilmu tentang ini, kita tahu. Kemudian kita terapkan semampu kita. Fattakullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Dan kita berusaha, karena kita telah yakin bahwa manhaj para sahabat ini adalah manhaj yang hak. Sebagaimana akan telah dan insyaAllah akan kita bahas sedikit demi sedikit. Karena itu ilmu, buah ilmu itu amal. Kita terapkan, terus kita berusaha sambil kita belajar. Ya, ya. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, barangkali inilah yang bisa kita bahas dalam pertemuan di tempat yang mulia ini, masjid. Dan insyaallah jika tidak ada halangan dan memungkinkan bagi saya dan bagi antum untuk melanjutkan bulan depan, nanti akan diumumkan kapan, insyaallah akan kita lanjutkan. Tentu apa yang kita bahas ini tidak sempurna. Oleh karena itu ya, apa yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Ya, apa yang bisa kita pelajari, kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.